إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada ahlul iman kepada orang-orang yang beriman untuk bersama orang-orang yang jujur duduk berjalan dan berdampingan serta hidup bersama orang-orang yang jujur adalah kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya wa inna sidqa tu'manina sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan yang mengantarkan pelakunya kepada ketentraman. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Astidku yakunu bil qawli wa yakunu bil amali. Kejujuran itu dapat diaplikasikan, dapat diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Jujur di dalam ucapan, jujur di dalam pembicaraan, jujur di dalam bercanda, jujur di dalam melakukan jual beli, jujur dalam kehidupan dunia, dan jujur dalam agama. Demikian pula kejujuran itu dapat diwujudkan dengan perbuatan, sehingga kejujuran di dalam ucapan, di dalam pembicaraan, di dalam perkataan, di dalam canda, dan juga di dalam berbagai sisi akan selaras, akan selasi dan seimbang dengan kejujuran yang dibuktikan dengan perbuatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-wajibu ala kulli mu'minin wa mu'minatin as-sidqa fil qawli wal amal. Wajib bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita untuk jujur di dalam ucapan dan perbuatan. Sesungguhnya kejujuran itu tidak ternilai dengan materi. Sesungguhnya kejujuran itu tidak ternilai dengan harta. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as shadiqin, dan berusahalah untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Bersikap jujurlah kalian, wahai umat Islam, dan berpegang teguhlah dengan kejujuran, dan berusahalah kalian untuk selalu bersama orang-orang yang jujur, dan jauhilah perangai yang membinasakan, jauhilah perilaku dusta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kelapangan di dalam urusan kalian, dan akan menjadikan solusi terbaik, akan menjadikan jalan keluar terbaik di setiap urusan kalian, disebabkan kejujuran yang kalian jalani. Al-Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Raudhatul Uqala'i wa Nuzhatul Fudala, beliau mengutip perkataan seorang imam besar fi asrihi, di zamannya, alimun minal ulama, tokoh dari tokoh-tokoh ulama, yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau mengatakan, ma min mudghah ahabbu ilallahi min lisanin saduq, wa ma min mudghah abghadhu ilallahi min lisanin kadzub. Tidak ada sepotong daging yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari lisan yang jujur, dari lidah yang selalu mengucapkan perkataan yang jujur. Dan tidak ada sepotong daging yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari lisan yang berdusta, dari lidah yang selalu mengucapkan perkataan dusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kejujuran itu tidak terbilang keistimewaannya. Kejujuran itu dapat mendatangkan barokah bagi seorang hamba dalam kehidupan dunianya, dan dapat menjadi pengantar baginya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarruka fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bay'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bay'u wasyira', penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar. Penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki hak pilih. Penjual memiliki hak pilih, pembeli memiliki hak pilih. Dan hal itu tetap ada pada mereka berdua, malam yatafarruka, selama penjual dan pembeli belum berpisah dari majelis akad, dari majelis transaksi. Dan jika mereka berdua jujur, dan saling berterus terang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah dari transaksi yang sedang mereka berdua lakukan. Dan jika mereka berdua, penjual dan pembeli, saling berdusta dan saling menutupi satu sama lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan barokah dari transaksi yang sedang mereka berdua lakukan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keberkahan itu bisa diwujudkan, bisa diaplikasikan di dalam berbagai sisi, termasuk di dalam urusan jual beli. Maka berlaku jujurlah kalian, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kultu ma kultu, wastaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di sahih, di dalam kitab sahihnya, kitab sahih Muslim, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk jujur, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya, akan memberikan petunjuk kepada pelakunya kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Dan senantiasa seorang hamba itu tetap bersikap jujur dan terus menjalani kejujuran hingga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Dan berhati-hatilah kalian dari dusta, sesungguhnya dusta akan mengantarkan kalian kepada kejelekan, dan sesungguhnya kejelekan itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Dan senantiasa seseorang berdusta, dan senantiasa berdusta sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dirinya sebagai orang yang berdusta. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, empat perkara yang apabila ada pada seorang hamba, maka hamba itu beruntung. Yang pertama, kejujuran. Dan yang kedua, rasa malu. Dan yang ketiga, berbudi pekerti yang baik. Dan yang keempat, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Empat perkara inilah yang dapat menjadikan seorang hamba manusia umat Islam menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil fawaid, beliau mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdin khaira, ja'alahu mu'tarifan bi dzambihi, mumsikan an dzambi ghairihi, jawadan bima indahu, zahidan fima inda ghairihi, muhtamilan li'adha ghairihi, wa in arada bihi syarra, akasa dhalika. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia mengakui dosanya, menahan diri daripada membicarakan dosa orang lain, dermawan dengan apa-apa yang dia miliki, tidak melirik kepada milik orang lain, sabar menghadapi gangguan orang lain. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balikan semua itu. Allah akan menjadikan dia seorang hamba yang tidak mau mengakui dosanya. Dia tidak menahan diri daripada membicarakan dosa orang lain dan kikir dengan apa-apa yang dia miliki, selalu melirik kepada milik orang lain dan tidak sabar menghadapi gangguan orang lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wabil jumlah, sebagai kesimpulan pada khutbatul Jumat di hari ini, wajib bagi seluruh umat Islam untuk jujur di dalam berbagai ucapan, perbuatan dan seluruh muamalat, dan wajib bagi seluruh umat Islam dan juga orang-orang yang beriman untuk waspada dari dusta yang dapat menghancurkan berbagai kebaikan. Allahumma wafqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumus sidqa li wajhikal karim wa tamassuka bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.